Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan ta'lim yang insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Usul As-Sunnah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, yang sedianya ta'lim ini disampaikan tadi ba'dal maghrib, namun karena satu dan lain hal baru bisa disampaikan pada saat ini. Insyaallah satu jam ke depan kurang lebih kita akan mengkaji bersama-sama kitab ini. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada uraian selanjutnya dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali, beliau mengatakan, menerangkan tentang sunnah. Qala wala tudraku bil uquli walal ahwa. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa sunnah itu tidak dapat diketahui dengan akal, tidak pula dengan hawa nafsu. Kata Syekh Rabi, ya'ni la tudraku bil uquli walal ahwa, tudraku bin naql. Sunnah tidak dapat diketahui dengan akal, dipahami dengan akal, tidak pula dengan hawa nafsu, akan tetapi sunnah itu bisa difahami, bisa diketahui dengan naql, dengan riwayat, dengan penukilan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung atau dari kitabullah Al-Qur'an. Turidus sunnata turidul huda ta'allam udrus. Kata Syekh, jika engkau ingin mengetahui hakikat sunnah dan ingin mengetahui hidayah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'allam udrus, maka belajarlah. Wa idza ja'atis sunnatu tafaqqah fiha. Kalau datang sunnah, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tafaqqah fiha, fahamilah dengan baik, pelajarilah dengan baik, kaji secara mendalam. berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwal para salaf. Jangan memahami sunnah hadis dengan akal. Jangan juga memahami hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hawa nafsu, karena tidak akan pernah sampai kepada kebenaran. Istakhdim aqlaka fi fiqhiha. Gunakan akalmu dalam memahaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, niscaya dia akan difaqihkan dalam urusan agama. Seseorang baru bisa dikatakan faqih, ya, itu dengan melalui proses belajar, menelaah, mengkaji. Amma biduni nusus wa biduni sunnah turidu an taqula fi dinillah fa hadza min alqauli 'ala Allah bighairi ilmin. Adapun biduni nusus, mempelajari agama tanpa melalui nas-nas, baik dari kitab maupun dari sunnah, wa turidu an taqula fi dinillah, kemudian engkau hendak berbicara tentang agama Allah, fahadha minal qaul ala Allah di ghairi ilmin, maka ini masuk dalam kategori berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Makanya perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan difaqihkan dalam urusan agama. Seseorang bisa faqih dalam urusan agama itu ketika melalui proses belajar kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanpa melalui proses belajar kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berbicara tentang agama, maka masuk dalam kategori al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini dosanya besar, seperti yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam firman-Nya Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Mengharamkan perbuatan dosa, kemudian melanggar tanpa hak, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah dari kekuasaannya. Dan Allah juga mengharamkan kalian berbicara tentangnya, ma la ta'lamun, dengan sesuatu yang kalian tidak ketahui. Kemudian kata Syekh Rabi, fala budda lil muslim min tawqifin fil aqaidi, fil ibadat, fil halal, wa fil haram. Maka seorang muslim harus berhenti pada nas, pada dalil, dalam segala perkara yang berhubungan dengan akidah, ibadah, kemudian hal-hal yang halal, dan juga perkara-perkara yang haram. Nah, persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan muamalah, halal dan haram, semuanya harus berhenti pada nas. Artinya harus berpatokan pada nas, harus bersumber dari nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang akidah tanpa didasari oleh nas kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka kita masuk ke dalam kategori berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Demikian juga dalam hal ibadah, demikian juga dalam hal muamalah, halal dan haram. Dan semua urusan agama, ya, dasarnya harus bersumber dari Quran dan Sunnah. Kalau sumbernya bukan Quran dan Sunnah, maka tidak termasuk ke dalam urusan agama sama sekali. Qala fi umuri dunya ijtahid, kalau dalam perkara-perkara dunia ijtahid, maka silakan berijtihad, bersungguh-sungguh. Antum a'lam bi umuri dunyakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kalian. Qala al aslu fid din at tahrimu illa ma udhina fihi asy-syari'u, hukum asal dalam urusan agama itu haram untuk dikerjakan, haram untuk diyakini. Illa ma udhina fihi asy-syari'u, kecuali kalau sudah ada izin dari syariat. Beda dengan urusan dunia. Dalam urusan dunia, maka kaidahnya al-aslu fil amri al-ibahah, hukum asal dalam satu perkara yang menyangkut dunia adalah mubah, boleh dikerjakan, boleh dilakukan. Nah, adapun dalam urusan din, maka hukum asalnya haram, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh diyakini, kecuali kalau sudah ada keterangan dari Quran dan Sunnah. Qala fa idza dakhalat bi'aqlika fi dinillah ittaba'ta hawaka wa qulta 'ala Allah bighairi ilmin. Jika engkau sertakan akalmu dalam memahami agama Allah, maka itu artinya engkau telah mengikuti hawa nafsumu. Ya. Jadi pembicaraan soal din mutlak harus didasarkan pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah mengatakan la tudrak bil uqul wala al ahwa. Sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak dapat diketahui dengan akal, tidak pula dengan hawa nafsu. Akan tetapi murni cara untuk mengetahuinya adalah nusus, nas-nas, dalil-dalil kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang disebut dengan tafaqquh fid din, memahami urusan din. Ya. Qala fa idza dakhalta bi aqlika fi dinillah ittaba'ta hawaka. Sekali lagi, kalau engkau sertakan akalmu dalam memahami agama, itu artinya engkau mengikuti hawa nafsumu. Wa qulta 'ala Allah bi ghairi ilmin, dan engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wahadha min akbari dzunub, ini termasuk dosa yang paling besar. Wa fi ba'dil ahyan yasilu ila akbar minasyirki, bahkan dalam sebagian keadaan dosanya itu bisa sampai melebihi dosa syirik. Kama qala Ibnu Qayyim, seperti yang telah dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Li'annahu syaraha hadhihi al-ayata wa qala, karena Imam Ibnu Qayyim ketika mensyarah ayat ini, qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha tadi, wa qala, beliau mengatakan innan nassa tadarrujun fiha minal adna ilal a'la, sesungguhnya perkara-perkara yang disebutkan sebagai perkara-perkara yang haram pada dalil tadi, pada ayat tadi, itu bersifat tadarruj, bertahap. Minal adna, dari yang paling ringan, ilal a'la, hingga yang paling berat. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha, katakanlah sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al fawahish, ma dhahara minha wa ma batan, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa, ya, melanggar hak, kemudian syirik kepada Allah, kemudian yang terakhir apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Perkara-perkara yang diharamkan ini, kata Ibnu Qayyim, disebutkan secara bertahap dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan yang paling terakhir yang disebutkan oleh Allah di ayat itu apa? Al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka atas dasar ini, dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu ternyata lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalannya bukan persoalan yang ringan, bukan persoalan yang mudah. Karena itu kita mesti berhati-hati Bila pembicaraan kita menyangkut urusan din, perhatikan, adakah dasar yang kita punya, dalil yang kita punya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau tidak ada, jangan berbicara. Kalau ada, sampaikan. Nah, ini urusan din. Karena bahaya, salah tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Nah, kalau dalam urusan dunia, salah pun tidak terlalu berbahaya. Ya. Dan tidak mesti harus ada dalil ketika kita punya inovasi, ketika kita punya terobosan-terobosan baru dalam urusan dunia. Enggak mesti harus ada dalilnya. Nabi mengatakan, antum a'lam bi umuri dunia, akum kalian lebih tahu tentang persoalan-persoalan dunia kalian. Artinya, silahkan ya, kalian bereksperimen, silahkan kalian membuat terobosan-terobosan baru, silahkan kalian berbisnis sesuka kalian. Yang terpenting, masih dalam batasan syariat, tidak melanggar syariat. Tapi kalau dalam urusan din, awas. Seseorang tidak boleh bereksperimen. Seseorang tidak boleh melakukan inovasi. Seseorang tidak boleh melakukan terobosan-terobosan baru. Kenapa? Karena urusan din itu sudah jelas batasannya. Ya. Sudah jelas batasannya. Dan tidak boleh sama sekali melewati batasan tersebut. Din itu aturannya adalah kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa'adhamuha al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin a'dhamu min asy-syirki. Kata Ibnu Qayyim, maka yang paling besarnya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di ayat tadi adalah al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, a'dhamu min asy-syirki, lebih besar daripada syirik. Li'annahu yadkhulu fihi syirku wa ghairuhu, karena masuk ke dalamnya syirik dan yang lainnya. Wa masyirku illa min aqwali ahli al-batil wa ahli al-dhalal. Dan tidaklah kesyirikan itu melainkan muncul atau berasal dari perkataan-perkataan ahlul batil dan ahlul dhalal. Qala fal hadharu al hadharu min at takallum fi dinillahi bil hawa ikhtiraran bil aqli wal dhaka wal fahm. Di akhir penjelasan Syekh Rabi mengatakan, fal hadhar al hadhar, maka waspadalah, waspadalah dari berbicara tentang agama Allah dengan hawa nafsu. Ya. Karena ada orang yang berbicara tentang agama Allah dengan dasar hawa nafsu, menafsirkan ayat-ayat Allah dengan hawa nafsu, menafsirkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan hawa nafsu, sesuai dengan yang diinginkannya, sesuai dengan yang membuat nyaman dirinya. Ini berbahaya. Waspadalah dari berbicara tentang agama Allah dengan hawa nafsu, ightiraran bil aqli wadh-dhaka wal faham, karena tertipu dengan akal, dengan kecerdasan dan dengan pemahaman. Banyak orang yang utu zaka wala yu'tu zaka, kata Imam Ibnu Katsir. Banyak orang yang utu zaka, diberi kecerdasan, tetapi tidak diberi petunjuk, tidak diberi taufik, tidak diberi kehati-hatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu memahami ilmu agama atas dasar kecerdasan saja tidak cukup. Memang kecerdasan adalah salah satu penopang untuk bisa seseorang memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau berlandaskan pada itu saja, berpatokan pada itu saja, maka tidak cukup. Buktinya banyak orang yang cerdas tapi menyimpang. Orang-orang kafir, mereka pintar-pintar, tapi nyatanya dalam urusan agama sama sekali bodoh. Nah, qala wa innamal fiqhu fi hadzal nas kama huwa sya'nu fi as-sahabati wat tabi'in. Sesungguhnya al-fiqhu fi hadzal nas kama huwa sya'nu fi as-sahabah wat tabi'in. Sesungguhnya pemahaman dalam urusan agama adalah berpatokan pada nas, sebagaimana keadaan para sahabat dan tabi'in. Wa kama qulna wa kama qala huna innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Sesungguhnya sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan dapat diraih dengan ittiba' wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. La tudraku bil uqul walal ahwa, innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, din secara umum, la tudrak bil uqul, tidak dapat dipahami dengan akal, tidak pula dapat dipahami dengan hawa nafsu, akan tetapi semua itu dapat diraih dengan ittiba wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Yani la taslitul aqli ala dinillah wa la taslitul hawa. Tidak ada kuasa ya, bagi akal sedikit pun dalam memahami agama Allah. Tidak pula ada kuasa bagi hawa nafsu dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Innama huwal ittiba wa tarkul hawa. Agama Allah itu hanya akan dapat diraih dengan ittiba wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Wa tajarrudun lillahi rabbil alamin, dan memurnikan tauhid ya, kepada Allah rabbul alamin. Nah, selanjutnya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, mulai akan menyebutkan poin demi poin yang termasuk dari prinsip sunnah. Qala wa minas sunnati allazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa sirrihi wa tasdiqun bil ahadith fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa at-tasdiq wal imanu biha. Termasuk perkara sunnah yang sudah ditetapkan, yang barang siapa meninggalkan sebagian darinya, tidak menerimanya dan tidak mengimaninya, maka tidak akan termasuk ke dalam ahlinya. Maksudnya ke dalam ahli sunnah. Ya. Adalah al-imanu bil-qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baiknya dan yang jeleknya. Ini salah satu bagian dari sunnah. Ya. Salah satu prinsip sunnah. Beriman kepada takdir yang baiknya dan yang jeleknya. Siapa yang tidak menerima perkara takdir, tidak mengimani perkara takdir, maka tidak termasuk ke dalam ahli sunnah. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadith fihi. Beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya, kemudian membenarkan hadis-hadis yang berhubungan dengannya, wal imanu biha, dan mengimaninya, la yuqalu lima wala kaifa, tidak mempertanyakannya dengan kata-kata lima mengapa, wala kaifa, tidak juga dengan kata-kata kaifa, bagaimana bisa, bagaimana bentuknya. Innama huwa tasdiq wal imanu biha, akan tetapi yang seharusnya adalah at-tasdiq wal imanu biha, membenarkan dan mengimaninya. Syekh Rabi dalam penjelasannya mengatakan asy-syarh qala wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha intabihu li hadha hadhihi al-faqratu muhimmatun jiddan. Kata Syekh, ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang termasuk ke dalam sunnah yang sudah ditetapkan, yang barang siapa meninggalkan sebahagian darinya, tidak mempercayainya, tidak menerimanya, maka tidak akan termasuk ke dalam ahlinya. Kata Syekh, intabihu lihad. Perhatikan kalimat ini. Hadihil faqrah, paragraf ini, muhimmatun jiddan, sangat penting. Al-Imamu Ahmad sayasifulana usulan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hendak menyebutkan kepada kita usulan, beberapa prinsip-prinsip, ya, pokok-pokok penting. Mantaroka syai'an minha, yang siapa saja meninggalkannya, laisa min ahli sunnah, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan ahli sunnah. Ya'ni yakhruju an da'irati sunnah ilal bid'ah. Dalam artian, keluar dari ruang lingkup sunnah menuju bid'ah. Tanabbahu lihada. Oleh karena itu, mohon perhatikan ini. Ya. Jadi, poin-poin nanti yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah poin-poin penting. Barang siapa yang mengimaninya, berpegang teguh dengannya, maka ia masuk dalam golongan ahlu sunnah. Adapun barang siapa yang meninggalkannya atau meninggalkan sebagiannya, tidak menerimanya, tidak mengimaninya, maka tidak termasuk dalam golongan ahli sunnah. Karena itu penting sekali. Ya. Apalagi di zaman fitnah, di mana hampir semua orang menganggap dirinya sebagai ahlu sunnah. Ya. Dan di zaman sekarang ini, yang namanya pengakuan saja itu tidak cukup. Karena zaman sekarang ini bukan zamannya pengakuan. Yang lebih utama adalah realnya, hakikatnya. Berapa banyak orang yang mengaku sesuatu tetapi jauh dari kenyataannya. Oleh karena itu kadang-kadang orang zaman sekarang ini lebih percaya kepada apa yang kita lakukan, kepada apa yang kita kerjakan, daripada kepada apa yang kita ucapkan. Karena kejujuran itu nyaris tidak bernilai sama sekali zaman sekarang. Karena sedikit jumlah orang yang jujur. Dan ini juga sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa akan datang kepada kalian suatu zaman pendusta dianggap jujur, yang jujur didustakan, yang amanat dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap amanat. Ya. Dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang situasinya situasi yang sulit, ya, penuh dengan fitnah. Oleh karenanya, maka yang patut untuk kita jadikan sebagai patokan adalah hakikatnya. Bukan sekedar ucapannya. Bisa saja orang dengan mudah mengatakan bahwa kami pengikut ahlu sunnah, kami mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tidak boleh mudah untuk mempercayainya sebelum kata-katanya itu sesuai dengan apa, hakikatnya, sesuai dengan realnya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini akan menyebutkan ada beberapa poin, poin-poin penting, dan ini termasuk sunnah. Siapa yang meninggalkannya, siapa yang tidak menerimanya, siapa yang tidak mengimaninya, maka tidak termasuk dalam golongan ahlus sunnah. Adapun siapa yang menerimanya, mengimaninya, meyakininya, maka dialah yang masuk ke dalam golongan ahli sunnah. Hal yang pertama yang disebutkan adalah soal apa? Soal keimanan kepada takdir. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya, mempercayai hadis-hadis tentangnya, beriman kepada hadis-hadis tersebut, tidak mempertanyakan kenapa, tidak juga mempertanyakan bagaimana. Ya. Nah, qala Syekh Rabi mengatakan minas sunnah allazima allati man taraka minha khoslatan fa idza tarakaha kullaha aw mu'dhamaha fa hadza huwal bala. Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang meninggalkan sebahagiannya, lihat, barang siapa yang meninggalkan sebahagiannya, sebahagian prinsip-prinsip sunnah ini, tidak menerimanya dan tidak mengimaninya, maka tidak termasuk ke dalam ahlu sunnah. Kata Syekh Rabi, fa idza tarakaha kullaha, kalau seandainya seseorang meninggalkan semuanya, au mu'dhamuha, atau sebagian besarnya, fa hadza huwal bala, maka inilah yang disebut dengan musibah. Karena meninggalkan sebahagiannya saja sudah tidak masuk ke dalam golongan ahli sunnah. Apalagi kalau semua prinsip-prinsip sunnah ditinggalkan, tidak diterima, tidak diimani. Faham tum? Qala lam yaqbalha, yani abaha, tidak mau menerimanya. Maksudnya abaha, enggan, menolaknya. Wa yu'min biha, tidak mau mengimaninya. Lam yakun min ahliha, maka dia tidak termasuk ke dalam ahli sunnah. Idza lam yakun min ahli sunnah yakunu min ahli al-bid'ah wadh-dhalal wal iyadhu billah. Kalau tidak dikatakan sebagai bagian dari golongan ahlu sunnah, maka akan masuk ke dalam golongan ahlul bid'ah wadh-dhalal dan orang-orang yang sesat wal iyadhu billah. Wa antum ta'rifuna anna al-bid'ata tanqasimu ila kaba'ir wa shagha'ir wa ila syirkin wa ila ilhad wa ila bala. Kama yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-bid'atu mushtaqatun minal kufri wa ailatun ilaihi. Kalian semua, kata Syekh, ta'rifun, mengetahui bahwa bid'ah itu tanqasimu ila kaba'ir wa shagha'ir wa ila syirkin. Bid'ah itu terbagi-bagi, ada bid'ah yang besar, ya, dalam artian masuk dalam kategori dosa besar, dosa kecil, bahkan sampai pada tingkatan kesyirikan, sampai pada tingkatan penyimpangan, wa ila bala, ya, dan musibah. Kama yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al bid'atu mushtaqatun minal kufr, bid'ah itu mushtaqatun minal kufri wa ailatun ilaihi, diambil dari kekufuran dan akan kembali kepada kekufuran. Apa maksudnya diambil dari kekufuran? Berasal dari kekufuran dan akan kembali kepada kekufuran. Ini bid'ah. Ya. Maka ada bid'ah yang masuk kategori kabair, dosa besar, dosa kecil, bahkan ada yang sampai pada tingkatan syirik, ya, kekufuran wal iyadhu billah. Nah, kata Ibnu Qayyim, al-bid'atu, kebid'ahan itu mushtaqatun minal kufr, diambil dari kekufuran, berasal dari kekufuran, wa ailatun ilaihi, dan akan kembali kepada kekufuran. Nah, oleh karenanya ini harus menjadi hal yang kita semakin takut, ya. Kalau tidak tergolong ke dalam golongan ahlu sunnah, maka kita akan masuk dalam golongan ahlul bid'ah, ahlul dhalal. Gak ada pilihan lain, ya, tidak ada pilihan lain. Nah, sedangkan kebid'ahan bertingkat-tingkat. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kebid'ahan itu bermula dari kekufuran dan akan kembali kepada kekufuran. Qala wal bid'atu taqumu 'alal hawa wad dhalal. Kebid'ahan itu dibangun di atas landasan hawa nafsu dan kesesatan. Ya. Dibangun di atas landasan hawa nafsu dan kesesatan. Allah berfirman di Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau lihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? "Wa adallahu Allahu 'ala ilmin," hingga Allah menyesatkannya di atas ilmu, pengetahuan. "Wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbi," Allah tutup ya, pendengarannya, hatinya. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, dan Allah jadikan ya, di dalam pandangan matanya itu ada penutupnya. Famay yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang akan dapat memberi petunjuk ya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di ayat ini Allah sebutkan bahwa orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, ya, Allah akan sesatkan dia di atas pengetahuannya. Allah akan tutup telinganya, tutup hatinya, bahkan matanya pun, penglihatannya pun akan ditutup, ya, sehingga sama sekali tidak bisa melihat cahaya hidayah. Oleh karena itu, siapa yang akan memberi hidayah, ya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa na'udzu billah min ittiba'il hawa, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari mengikuti hawa nafsu, ya. Setiap kali disebutkan kata hawa di dalam Al-Qur'an, maka semuanya berisi dzam, celaan. Seperti disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata hawa, hawa nafsu di dalam Al-Qur'an, maka isinya adalah celaan. Isinya adalah celaan. Nah, qala fana'udzu billah min ittiba'il hawa, wa li hadza samma ahlus sunnah ahlal bid'i bi ahlil ahwa. Oleh karena itulah, maka ahlus sunnah dulu menyebut ahlul bid'ah itu dengan ahlul ahwa. Kenapa? Karena kebid'ahan itu dasarnya adalah apa? Hawa nafsu. Nah, dasarnya adalah hawa nafsu dan kesesatan. Qala li'annahum khalafu dinallah wattaba'u ahwa'ahum. Karena ahlul bid'ah itu khalafu dinallah, mereka menyelisihi agama Allah. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mengikuti hawa nafsu, hawa nafsunya. Wa huwa mithlul khawarij wal rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah wal murji'ah wal sufiyah al hululiyah wa ahlu wihdatil wujud au ubadul qubur au ma syakal dzalik. Nah, wa haula, dan mereka diantaranya seperti kaum khawarij, kemudian rafidah, mu'tazilah, kaum rasionalis, jahmiyah, ya, kemudian murji'ah, sufiyah, haluliyah, ahlu wihdatil wujud, kemudian ubadul qubur, para penyembah kuburan, au ma syakal dzalik, atau yang semisal itu. Kullu hadihi bid'un wa dhalalatun, semua ini mengandung kebid'ahan dan kesesatan. Mukhalafatun linususil kitabi was sunnah, menyelisihi nas-nas kitab dan sunnah. Wa mukhalafatun liusuli sunnah wa qawaidiha, dan menyelisihi prinsip-prinsip sunnah dan kaidah-kaidahnya. Nah, khawarij masuk kategori ahlul bid'ah, rawafid, mu'tazilah, jahmiyah, murji'ah, dan yang disebutkan tadi semua masuk dalam kategori ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Kenapa? Karena menyelisihi nas, kitab dan sunnah, dan menyelisihi prinsip-prinsip apa? Sunnah. Ya. Qala awwaluha qala. Kemudian kata Syekh Rabi, di antara prinsip sunnah yang pertama adalah al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Falladzi la yu'minu bil qadari laisa min ahli sunnah, maka siapa saja yang tidak beriman kepada takdir, laisa min ahli sunnah, ia tidak termasuk golongan ahli sunnah. Hadza taraka khoslatan 'azimatan wa aslan 'aziman min usuli sunnah, orang itu telah meninggalkan satu bagian atau satu ciri yang agung, wa aslan aziman, dan prinsip yang agung, min usuli sunnah, dari prinsip-prinsip sunnah, yaitu al imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Wal imanu bil qadari ruknun min arkanil iman, sedangkan beriman kepada takdir itu adalah ruknun min arkanil iman, salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Nah, sekalipun seseorang itu percaya kepada rukun-rukun iman lainnya, kemudian dia tidak percaya kepada rukun iman, kepada takdir, maka tidak berguna, ya, keimanan-keimanan terhadap rukun-rukun iman lainnya. Nah, enggak berguna sama sekali. Qala dalla ala dhalika kitabullah wa sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Yang menunjukkan bahwa beriman kepada takdir merupakan prinsip agung dalam sunnah adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di Quran surat Yasin ayat yang ke-12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu, kata Allah, ahsaynahu, telah kami kumpulkan, fi imamin mubin, dalam kitab induk. Semuanya telah tercatat, semuanya telah terkumpul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menyangkut segala sesuatu, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi di muka bumi ini diketahui secara pasti oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dan sesudah terjadi. Fakullu hadithin yahduthu wa kullu aynin qad alimahu Allah wa sajjalahu fi lawhil mahfud. Segala hal yang terjadi, wa kullu aynin, setiap benda yang ada, qad alimahu Allah, Allah telah mengetahuinya, wa sajjalahu fi lawhil mahfud, dan Allah telah tulis di lawhil mahfud. Wa hada min adillatil qadar, dan inilah yang termasuk ke dalam dalil-dalil tentang adanya takdir, ketetapan, ketentuan yang telah Allah buat. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdir. Nah, al-qada wal qadar. Kalau qada adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan di lauhul mahfud. Nah, kemudian takdir, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi dari apa yang telah Allah tulis di lauhul mahfud. Jadi ada qada, ada qadar. Qada itu ketentuan Allah. Nah, di lauhul mahfud. Adapun qadar, apa yang terjadi di muka bumi dari ketentuan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala buat dan tulis di lauhul mahfud. Nah, qala wa Jibril arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuqarrir fi hadzal liqa usuluddin wa arkanahu allati yubna 'alayha wa yushadu 'alayha. Wa Jibril, dan Jibril, arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutusnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liyuqarrir fi hadzal liqa usuluddin wa arkanahu. Agar menetapkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, usuluddin wa arkanahu, prinsip-prinsip agama dan rukun-rukunnya. Allati yubna 'alaiha, yang dibangun di atasnya. Wa yushadu 'alaiha, dan yang diikat di atasnya. Sa'alahu 'anil Islam. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tashum ramadan wa tahujjal bait. Kemudian Rasul menjawab, Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan haji ke Baitullah. Qala, kemudian Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, mal iman, apa yang dimaksud dengan iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Rasul Sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Minallahi ta'ala. Semuanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fal arkanu al khamsah nam ghayra al qadari madhkurah. Al qadar madhkurun fi ayatin kama sabaqa. Nah, kemudian rukun Islam yang lima itu memang tidak termasuk ke dalam takdir, tidak masuk takdir ke dalamnya. Nah, rukun Islam yang lima, ghairul qadar al madhkurah. Rukun Islam yang lima itu takdir tidak masuk ke dalamnya. Namun takdir disebutkan dalam rukun iman. Nah, takdir disebutkan dalam rukun iman dan disebutkan di ayat yang sebelumnya. Nah, qala wa qad tusradu usulul iman fi adadin minal ayat. Bahkan di dalam Al-Qur'an telah disebutkan prinsip-prinsip iman, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ilaikal masir. Qala fayusaqu ahyanan al-qadaru fi nususin mustaqillah. Terkadang, kata Syekh, soal takdir telah dipaparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi nususin mustaqillah, pada nas-nas atau ayat-ayat tersendiri. Wa tusradu hadihil usul fi siyaqin wahidin. Adapun prinsip-prinsip iman kepada perkara-perkara lainnya telah disebutkan di ayat yang barusan. Wa kulluha dalla 'alaiha kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pasti semuanya sudah ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama fi hadis Jibril hadza, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Wa kama fi hadis Abdullah bin Mas'ud, disebutkan juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Naam. Wa rubbama ta'ti lamhah ukhra 'anil qadar nadhkuru fi dhalikal adillah insyaallah. Dan terkadang ada juga ya dalil-dalil lainnya tentang qadar, kita akan sebutkan insyaallah taala. Nah, intinya keimanan terhadap takdir termasuk ke dalam salah satu rukun iman, dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya tentang mal iman. Adapun soal keimanan kepada takdir di dalam Al-Qur'an, maka kadang-kadang disebutkan ya di ayat tersendiri secara khusus ya. Seperti ayat yang tadi kita baca, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, dan kadang juga disebutkan bersama kewajiban iman terhadap perkara-perkara lainnya. Nah, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah terkait dengan persoalan takdir ini. Qala minal usul allati man taraka minha khaslatan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Imam Ahmad rahimahullah, kata Syekh, menyebutkan bahwa di antara prinsip yang barang siapa ditinggalkan prinsip tersebut akan membuat seseorang tidak termasuk ke dalam golongan ahli sunnah adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Fa'ala al-mu'min an yu'mina bi annal qadar kullahu khairuhu wa syarruhu min Allahi tabaraka wa ta'ala. Maka seorang mukmin hendaknya beriman bahwa takdir semuanya, baik yang baiknya ataupun yang buruknya, minallahi tabaraka wa ta'ala, datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak selamanya yang ditetapkan oleh Allah itu menyangkut kebaikan, tapi kadang-kadang juga berhubungan dengan keburukan. Dan semua itu li hikmatin aradahullah, karena suatu hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menciptakan kebaikan sebagaimana Allah juga telah menciptakan kejelekan. Tetapi jangan sekali-kali kita menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhubungan langsung dengan apa yang kita perbuat adalah kita. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Wa qad takallama Syekhul Islam rahimahullahu taala fil wasithiyah wa ghairiha anil qadar wa annahu darajat. Syekhul Islam telah berbicara dalam kitab Aqidah Wasithiyah dan juga di kitab lainnya tentang takdir, wa annahu darajat, bahwa takdir atau keimanan kepada takdir itu ada beberapa tingkatan. Faddarajatul ula, tingkatan pertama adalah ilmullah al-muhitu bikulli syai'in. Tingkatan pertama dari iman kepada takdir adalah ilmullah, meyakini ilmunya Allah Subhanahu wa taala, al-muhitu bikulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Nah, meyakini ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Alimallah bi ilmihi al-qadim al-azali kulla syai'in min makhluqatihi saghirihi wa kabirihi wa daqiqihi wa jalilihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang qadim, yang telah lama, ajali. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu min makhluqatihi, yang berhubungan dengan makhluk-makhluknya, baik yang kecil maupun yang besar, ya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini tingkatan iman kepada takdir yang pertama. Ketika kita menyatakan percaya, beriman kepada takdir, maka hal pertama yang harus kita yakini adalah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang ada di tengah-tengah makhluknya. Dan pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang azali, qadim. Ilmunya Allah itu bukan sesuatu yang baru, tapi sudah ada. Ya, al-awwal wal akhir. Allah adalah al-awwal wal akhir, maka ilmunya pun sama, al-awwal wal akhir. Beda dengan ilmu yang dimiliki oleh makhluknya. Ya. Beda dengan pengetahuan yang ada pada sisi makhluknya. Ya. Kalau ilmunya Allah itu la yusbiqu bil adam, tidak didahului bil jahal, tidak didahului dengan kebodohan. Beda dengan ilmu atau pengetahuan yang ada pada makhluk, selalu didahului dengan apa? Kebodohan. Nah, kemudian hal lain yang membedakan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk adalah bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala la yalhaquhu nisyan, tidak diikuti dengan kelupaan. Adapun ilmu yang ada pada makhluknya yalhaquhu nisyan, selalu diiringi dengan kelupaan. Sepandai apapun, seluas apapun ilmu seseorang, maka pertama ilmunya diawali dengan kebodohan. Karena tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang lahir dalam keadaan mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi selalu diawali dengan apa? Kebodohan. Kemudian selalu disertai dengan apa? Kelupaan. Cerdas apapun, sepintar apapun seseorang, tetap saja kadang-kadang dia lupa terhadap sesuatu. Beda dengan Allah. Ya. Pengetahuan Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan apa? Al-jahal, kebodohan. Kemudian ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak disertai dengan apa? Kelupaan. Ya. Nah, oleh karena itu, maka saat kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan segala sesuatu, percaya kepada takdir, maka hal pertama yang harus kita yakini adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Alimun bikulli syai. Ya. Nah. Qala thumma sajjala dhalika fi kitabin mahfudh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tuangkan ya, hal itu dalam kitabnya. Mahfudh, yang terjaga di sisinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qaddara Allah maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan takdir segala sesuatu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 alf sana, 50 ribu tahun. Jadi 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maka Allah sudah menetapkan apa? Takdir. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Fa qala lahu uktub. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Uktub, tulislah." Qala ma aktub, kemudian qalam itu bertanya, apa yang aku tulis? Qala uktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila qiyamis saah. Kemudian dikatakan ya, oleh Allah kepadanya, uktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila qiyamis saah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi ila qiyamis saah, sampai terjadinya hari kiamat. Jadi segala sesuatu ya, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sesudah terjadinya, tapi sebelum terjadinya pun sudah Allah subhanahu wa ta'ala ketahui. Nah, fakataba Allah tabaraka wa ta'ala kullal ma'lumat allati alimaha bi'ilmihi syamil al-muhit fil lawhil mahfuz. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis, mencatat kullal ma'lumat, segala pengetahuan, pengetahuannya yang telah diketahuinya, bi ilmihi syamil, melalui ilmunya yang sempurna, al-muhit, yang meliputi segala sesuatu, fi lauhil mahfud, di lauhul mahfud. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kunci-kunci ghaib, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dia Allah tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Nah, segala benda-benda ya, di bumi, yang basah maupun yang kering ya, biji-bijian, nah, meskipun di kegelapan, maka sesungguhnya diketahui oleh Allah dan sudah tercatat ya, di lauhul mahfud. Qala ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kemudian Allah juga berfirman, menceritakan kata-kata yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin, jika ada biji khardal ya, di atas batu, nah, biji khardal yang kecil di atas batu, nah, aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah, atau di langit atau di bumi ya'ti bihallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan dapat mendatangkannya. Nah, fallahu alimun bikulli syai', Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu terhadap segala sesuatu. wa dawwana hadhihi al-ashya kullaha fi lauhil mahfuz. Dan Allah telah mencatat semua ini di lauhul mahfuz. Ini tingkatan yang pertama, dan tingkatan pertama ini tingkatan yang sangat penting sekali, agar kita tidak ragu dalam keimanan kita terhadap takdir. Karena tidak sedikit orang yang ragu dalam keimanannya terhadap takdir itu disebabkan oleh karena kurangnya keyakinan terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala thumma ad-darajatu tsaniyah, kemudian tingkatan yang kedua, hiyal imanu bi masyiatillah al-amah asyamilah likulil asya. Tingkatan kedua dalam beriman kepada takdir adalah al-iman bi masyiatillah, meyakini adanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeluruh, yang sempurna, likulil asya, terhadap segala sesuatu. Artinya segala sesuatu ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi, ya, semuanya berhubungan, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ya. Sesungguhnya apa yang kalian kehendaki tidak akan pernah terjadi kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tingkatan yang kedua ini juga tingkatan yang sangat penting, ya. Tingkatan yang sangat penting dalam keimanan kepada takdir. Ada banyak orang yang mulai ragu dalam hal keimanannya terhadap takdir, terhadap segala ketetapan dan ketentuan yang telah Allah buat. Salah satu penyebabnya adalah karena kurang yakinnya terhadap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa kullal muradat allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada kehendak Allah yang sempurna dan kepada setiap keinginan, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah kehendaki. Allah punya kehendak, Allah punya masyiah, Allah punya iradah. Ya. Ini harus kita yakini. Bahwa Allah sekali lagi memiliki masyiah, kehendak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki iradah, keinginan. Qala wal imanu biqudratihi allati yakhluqu biha kullal asya. Fama min ma'dumin aw mawjudin sabiqan aw lahiqan saghiran aw kabiran qawlan aw fi'lan harakatan aw sukunan la tahsulu illa bimasyiatillah. Beriman kepada ketetapan atau takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, allati yakhluqu biha kullal asya, yang dengan itu Allah ciptakan segala sesuatu, ya. Fama min ma'dumin, maka tidak ada perkara yang lenyap atau ada, ya. Yang terdahulu ataupun yang datang kemudian, yang kecil, yang besar, ucapan atau perbuatan, gerakan atau diam, la tahsulu illa bimasyiatillah. Semua itu tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan sesuatu itu dengan kehendak Allah, ya, dengan kehendaknya. Nah, segala perkara yang lenyap, segala perkara yang ada, ya, baik terdahulu ataupun kemudian, yang kecil, yang besar, ucapan, perbuatan, gerakan, diam, semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tujadu illa bi khalqillah. Wa ijaduhu iyyaha bi masyiatihi wa qudratihi allati la ya'jizuha syai'un. La tujadu illa bi khalqillah. Segala hal tidak akan ada kecuali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan kehendaknya. allati la ya'jizuha syai'un, yang tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah lemah atau tidak berdaya. Nah, qala wa ma adzalika arsala Allahu ar-rusula wa anzala al-kutuba yukallifu al-ibada bi awamirihi wa nawahihi wa aqaidin wa ibadatin wa ma syakala dzalika falmuti'u yuti'u bi ikhtiyarihi wa iradatihi wa dzalika la yunafi masyi'atallah wa qudratahu subhanahu wa ta'ala. Nah, meskipun demikian, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada yang ada, tidak ada yang tidak ada, melainkan berjalan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Yukalliful ibad, membebani hamba, bi awamirin wa nawahih, dengan perintah dan larangan. Wa aqaidin, dan akidah atau keyakinan-keyakinan. Wa ibadatin, dan ibadah-ibadah. Wa masyakala dhalika, dan selain itu. Fal muti'u yuti'u bikhtiarihi wa iradatihi, maka siapa yang taat, berarti dia melakukan ketaatan sesuai dengan ikhtiarihi wa iradatihi, pilihannya dan keinginannya. Wa dhalika la yunafi masyiatallah, dan itu tidak bertolak belakang dengan kehendaknya Allah, ya, dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, meskipun segala sesuatu itu tidak lepas dari kehendak dan iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala, namun bukan berarti manusia itu tidak diberi apa pilihan untuk menentukan sesuatu. Bukti bahwa manusia, makhluk, tetap diberikan pilihan, usaha, adalah Allah menurunkan para rasul, mengutus para rasul, dan menurunkan apa? Kitab-kitabnya. Maka siapapun dari kalangan manusia yang taat kepada Allah, dia taat dengan pilihannya sendiri. Dia taat dengan pilihannya sendiri. Nah, dan itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala faman ata'a wa salaka sabilar rusuli al-kiram fajaza'uhu al-jannah. Maka barang siapa yang taat kepada Allah, wa salaka sabilar rusul, dan menempuh jalan para rasul yang mulia, maka balasannya adalah surga. Wa man 'asar rusula wa kadzdzabahum wa khalafahum, barang siapa yang bermaksiat kepada para rasul dan mendustakannya kemudian menyelisihinya, husiba 'ala dzalika, maka akan dihisab, wa juzi 'ala miqdari inhirafihi, dan akan dibalas sesuai dengan kadar penyimpangannya. In kana kufran fannar, kalau seandainya penyimpangannya ini merupakan kekufuran, fannaru, maka balasannya adalah neraka. Khalidan mukhalladan fiha, kekal di dalamnya. Wa in kana min ashabil kabair, yadkhulu tahta masyiatillah, insya'a afa'anhu wa insya'a azzabahu. Dan jika penyimpangannya itu adalah dosa besar, maka akan masuk dalam masyiah Allah, kehendak Allah, jika Allah berkehendak mengampuninya, dan jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya. Hal lain yang penting untuk kita perhatikan di sini adalah bahwa meskipun segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, namun itu tidak berarti bahwa manusia dalam keadaan dipaksa. Ya, manusia dalam keadaan dipaksa. Sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa manusia. Bukti yang menunjukkan hal itu sekali lagi adalah adanya ikhtiar yang Allah berikan, adanya pilihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, adanya jalan yang Allah tampakkan di hadapan manusia, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Siapa yang menempuh jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan, dan siapa yang menempuh jalan keburukan, maka akan mendapatkan balasan keburukan. Dan semua itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala asy-syahidu innal iman bil qadari khairihi wa syarrihi la yunafi al qiyam wan nuhud bis syara'i. Kesimpulannya kata Syekh, innal imana bil qadar, sesungguhnya keimanan kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baiknya dan yang buruknya, la yunafi al qiyam wan nuhud bis syara'i, tidaklah menafikan pelaksanaan, wan nuhud bis syara'i, tidaklah menafikan pelaksanaan dan pengamalan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin ditekankan oleh Syekh di sini adalah bahwa meskipun Allah telah menentukan segala sesuatu, nah, maka tidak berarti manusia menyerah, ya, menyerah kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru adanya takdir ini seharusnya mendorong setiap manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Syekh mengatakan di sini bahwa keimanan kepada takdir, yang baik dan yang buruknya, itu tidaklah menafikan pelaksanaan dan pengamalan terhadap syariat. Karena mungkin saja ada orang yang, ya, ketika mengetahui bahwa Allah telah menakdirkan segala sesuatu, akhirnya dia tidak mau beramal dengan alasan untuk apa beramal, toh semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas pernyataan yang sangat keliru, karena semua kita tidak tahu, ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita. Apakah kita akan menjadi penghuni surga ataukah kita akan menjadi penghuni neraka? Maka kewajiban kita adalah melakukan hal yang terbaik, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian karena segala sesuatu itu sudah dimudahkan sesuai dengan tujuan diciptakannya. Segala sesuatu sudah dimudahkan sesuai dengan tujuan diciptakannya. Jadi kewajiban kita adalah beramal. Qala wa qad sa'alahu ba'dhun nas fimal amal al-yawm afima jaffat bihil aqlam wa jarrat bihil maqadir amil amru musta'naf. Qala bal fima fihi jaffat al-aqlam wa jarrat bihil maqadir. Fa qala fa fimal amal? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Sebagian orang ada yang bertanya, fimal amal al-yawm, untuk apa beramal? Afima jaffat bihil aqlam, untuk apa kita beramal pada hari ini? Apakah kita beramal untuk sesuatu yang pena telah diangkat dan takdir telah berjalan? Atau kita beramal untuk sesuatu yang baru diketahui kemudian akibatnya? Qala bal fima jafat al-aqlam. Kemudian Nabi menjawab, bal fima jafat al-aqlam wajarat bihil maqadir. Kita beramal untuk sesuatu yang pena telah diangkat dan takdir telah berlaku. Qala fa fimal amal? Kalau begitu, untuk apa beramal? Qala, maka Nabi menjawab, i'malu, tetaplah kalian beramal, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu itu akan dimudahkan sesuai dengan tujuan diciptakannya. Nah, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, kita amalkan, itu untuk sesuatu yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya kita tidak tahu. Karena itu kewajiban kita adalah i'malu, beramalah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan dua jalan kepada kita. Wahadainahu najdain. Kami telah memberikan dua jalan kepada manusia, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Nah, kalau seandainya kita menempuh jalan yang baik, maka harapan kita berakhir pada kebaikan. Dan kalau seandainya kita berjalan di jalan yang penuh dengan kejelekan, maka kita akan menanggung akibatnya. Oleh karena itu, meskipun segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti bahwa kita lepas dari beramal. I'malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, tetaplah beramal. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menurunkan Al-Quran, mengutus para Rasul, agar kita mengetahui petunjuk, agar kita tahu mana jalan yang baik, agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa ahlus sa'adah yuyassiruna li'amali ahlis sa'adah. Maka ahlus sa'adah, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, ya, ahlus sa'adah, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, yuyassaruna li'amali ahli sa'adah, akan diberi kemudahan mereka untuk mengamalkan orang-orang yang masuk dalam kategori ahlus sa'adah, mendapatkan kebahagiaan. Wa ahlus syaqawah yuyassaruna li'amali ahli syaqawah, orang-orang yang celaka akan diberikan kemudahan untuk mengamalkan perbuatan mereka-mereka yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Ya, makanya semuanya dimudahkan sesuai dengan maksud dan tujuan diciptakannya. Baik. Kalau orang-orang yang baik, ya, maka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang juga dilakukan oleh orang-orang yang baik. Ya. Kalau orang yang jelek, maka akan dimudahkan baginya untuk mengamalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang jelek. Ya. Kalau ahlul jannah, maka akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Kalau seseorang itu dinyatakan sebagai ahlun nar atau calon ahlun nar, maka akan dimudahkan baginya melakukan amalan-amalan ahlu an-nar. Disinilah pentingnya kita mujahadah, melakukan kesungguhan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpatokan kepada takdir. Nah, jangan sampai ada yang mengatakan buat apa beramal, ya, toh segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ditakdirkan penghuni surga, maka nanti pun akan masuk ke dalam surga meskipun tidak beramal. Salah. Ya. Mustahil itu akan terjadi. Ya. Jangan sampai juga ada seseorang mengatakan, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, untuk apa sekarang saya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah? Toh pada akhirnya pun nanti akan masuk ke dalam neraka. Salah. Mustahil akan terjadi seperti itu. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau dirinya sebagai ahlun nar atau sebagai ahlul jannah. Gak tahu. Tapi dengan adanya amalan yang kita lakukan, maka setidaknya harapan kita menjadi ahlul jannah itu lebih kuat. Ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang itu akan diberi kemudahan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala wa qawluhu i'malu, yakni i'malu bi syara'il Islam. Kemudian yang dimaksud dengan i'malu, beramalah kalian, maksudnya beramalah dengan syariat-syariat Islam. I'malu bima ja'at bihir rusul wa ati'u ar-rusul. Beramalah, ya, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para rasul. Taatlah kepada para rasul. Li'annallaha a'taka ikhtiyaron, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu sebuah pilihan. Makanya dalam Al-Qur'an, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, dan siapa yang mau kafir silahkan kafir. Berarti tidak ada paksaan di sini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ikhtiar kepada kita, ya, walaupun Allah menetapkan apa? Takdir. Man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Qala li anna Allah a'taka ikhtiyaran, karena Allah telah memberikan kepadamu pilihan. Wa a'ta'a qudratan, bahkan Allah memberikan kepadamu kemampuan. Wa a'ta'a aqlan, Allah memberikan kepadamu akal. Tumayyizu bihi bainal haqqi wal batil wal huda wal dalal wat ta'ah wal ma'siyah, yang dengan itu engkau dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Ya. Ini semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Ada takdir ditetapkan oleh Allah, ada juga ikhtiar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, jangan seperti kelompok Jabariyah. Ya. Jangan seperti kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah itu mengatakan bahwa manusia itu seperti mayit, ya, dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mayit itu memang tidak punya kemampuan apa-apa. Dibalikin ke kanan, balik ke kanan, balikin ke kiri, balik ke kiri. Kalau bisa diberdirikan, berdiri. Gitu. Ya, ini mayit. Nah, ini kiasnya orang-orang Jabariyah. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim dalam beriman kepada apa? Takdir. Bukan tidak beriman kepada takdir, beriman kepada takdir. Namun ghulu, ekstrim, sampai mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak, manusia tidak punya pilihan, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah, ini keliru. Jabariyah. Nah, beda lagi dengan Qadariyah. Kalau orang-orang Qadariyah, mereka adalah orang-orang yang memang nyata-nyata menolak takdir, tidak mau beriman kepada takdir. Karena menurut mereka, keimanan kepada takdir sama saja dengan mengimani bahwa Allah itu berbuat tidak adil, zalim. Ya. Nah, untuk apa Allah menciptakan kalau pada akhirnya Allah yang membinasakan? Ini orang-orang Qadariyah. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah wasatan, ada di tengah-tengah. Bainal Jabariyah wa baina Al-Qadariyah, antara kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah telah menetapkan takdir. Tetapi ahlu sunnah juga meyakini bahwa manusia diberi pilihan, diberi kehendak, diberi keinginan, ya, diberi kekuatan, diberi kemampuan. Nah, dan itu tidaklah bertolak belakang. Semua yang dilakukan oleh manusia, pada dasarnya manusia yang langsung bersentuhan dengan perbuatan itu. Adapun yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia melakukan kebaikan, manusia melakukan kejelekan, diciptakan oleh Allah semuanya. Adapun yang bersentuhan langsung dengan perbuatan baik dan jelek itu adalah manusia. Makanya kita tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan kejelekan, jangan sampai kita minum khamr, ya, ketika ditegur, kenapa kau minum khamr, kemudian menisbatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menghendaki saya untuk minum khamr. Dari mana tahu? Ya. Nah. Maka persoalan takdir, ya, keimanan terhadap takdir adalah persoalan yang sangat sangat penting sekali. Nah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjadikan keimanan kepada takdir sebagai prinsip sunnah yang paling pertama, ya, siapa yang tidak mengimaninya, siapa yang tidak mau menerimanya, maka tidak termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ha. Kemudian Syekh mengatakan, wallahu yuhasibuka ala ma ataka min hadhihi al-alat wa hadhihi al-adawat allati tamayyazta biha anil hayawanat wal jamadat wa hiya manatul mas'uliyah amam Allah tabaraka wa ta'ala wa 'alaiha yatarattabul jazaa' sawa'un kana ikraman aw ihanatan. Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuka, akan menghisabmu, 'ala ma a'taka min hadhil 'alat, atas segala alat, segala hal yang telah diberikannya kepadamu, seperti akal, kemampuan, pilihan, ya. Nah, yang dengan itu engkau tamayyazta 'anil hayawanat wal jamadat, engkau berbeda dengan hewan, ya, dan benda-benda mati. Wa hiya manatul mas'uliyah, dan itulah letak tanggung jawab, ya, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, yang nantinya akan melahirkan pahala, ya, pembalasan. Sawa'an kana ikroman au ihanatan, sama saja apakah pembalasannya itu berupa ikroman, kemuliaan yang Allah berikan, au ihanatan, atau justru kehinaan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan di sini. Apakah doa bisa merubah takdir? Khonabidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfud itu tidak akan berubah, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu, ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Nah, dan ada beberapa perkara yang diketahui oleh malaikat. Ya, ada beberapa perkara yang diketahui oleh malaikat. Itulah yang kemungkinan bisa berubah. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada, barang siapa yang ingin rezekinya dibentangkan, ya, ditambah, maka hendaknya menyambung silaturahim. Sementara rezeki ini termasuk perkara yang sudah dicatat, ya kan? Yang sudah dicatat. Nah, seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, terkait dengan proses bagaimana pertumbuhan manusia dalam janin, hingga kemudian dicatat empat perkara, ya kan? Di antaranya bikatbi apa? Rizkihi, dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, kemudian apa? Apakah nanti termasuk golongan yang mendapatkan kebahagiaan atau golongan yang mendapatkan apa? Kebinasaan. Ha. Sudah dicatat, sudah ditentukan soal rezeki. Namun ada hadis di mana Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin diluaskan, ditambah rezekinya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Nah, jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi di awal, bahwa ada setiap takdir, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tulis di Lauhul Mahfud, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Namun ada perkara-perkara yang diketahui oleh para malaikat, dan itu yang kemungkinan bisa berubah, ya. Catatan amal yang begitu detail, ada yang mengumpamakannya sebagai rekaman video. Apakah boleh perumpamaan seperti ini? Perumpamaan yang seperti ini tidak dibenarkan, ya. Kenapa? Karena rekaman video pasti akan mengalami kerusakan atau bahkan nanti tidak sempurna, ya. Adapun catatan yang telah dibuat, ya, catatan yang telah dibuat itu sesuatu yang sudah sempurna. Nah, jadi nggak bisa diumpamakan seperti ini. Nah, apakah boleh kerja di hotel yang menyediakan khamr? Kalau ada hotel lain yang lebih baik, maka jelas yang lebih utama pindah ke hotel yang tidak menyediakan apa? Khamr. Nah, karena insya Allah banyak hotel-hotel yang masih baik, ya, tidak menyediakan hal-hal yang seperti ini. Nanti kalau khamr diadakan, biasanya yang lain-lain pun ada. Berarti ini tempat yang kurang baik. Jadi carilah tempat yang lebih baik, insya Allah. Sementara itu ya. Oh, masih ada. Apa perbedaan antara masyiah dengan iradah? Masyiah itu dalam bahasa Arab artinya kehendak, ya. Sedangkan iradah artinya keinginan. Dua kata yang sebenarnya hampir mirip, ya. Mirip antara masyiah dengan irodah. Nah, ada masyiah atau irodah yang bersifat syariah, ada juga yang bersifat apa? Kauniyah. Nah, hampir sama, sama saja maknanya. Nah, kehendak dan keinginan. Dan kehendak atau irodahnya Allah subhanahu wa ta'ala ada dua, irodah kauniyah dan irodah syar'iyah. Irodah syar'iyah adalah segala sesuatu yang menyangkut perkara-perkara yang baik. Sedangkan irodah syar'iyah, perkara yang baik dan perkara yang buruk. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.